Saya nak tunai umrah tapi tak buat kenduri. Sebab nak buat semayang ajak surah saja. Adakah perbuatan saya ini salah? Mesti kena buat jamuan juga. Perlukan maklum pada semua orang. Saya tak faham dan keliru. Tolong jelaskan dengan teliti dan terang-terang. Aduh. Jawabnya, tidak wajib buat jamuan kerana nak pergi umrah. Tak wajib buat jamuan kerana nak pergi haji. Cuma, kata setengah ulama, sunat kita beritahu kepada yang terdekat dengan kita dalam kampung tu, jiran-jiran yang kita nak pergi haji. Begitu juga dengan orang yang akrab, yang rapat dengan kita. Sama ada rapat tu nisbah, nasab, keturunan, atau rapat dengan sebab persahabatan. Faham? Ne? Dan sunat ramai yang hadir kita jemput untuk berdoa agar perjalanan kita ini selamat pergi dan balik. Faham? Ha, jamuan tidak wajib, sunat saja. Bila panggil orang mayang di rumah, sunat kita jamu sebagai tuan rumah. Neh, dah jamuan kena nasi, ikut wanda kita tak ada masalah. Neh, akak biskut tak apa. Neh, ha, gulali pun boleh, tak ada hal.